Anda memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الهلا فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء. Pendengar yang budiman, alhamdulillah saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik jendela akhirat. Semoga kebersamaan kita senantiasa ada dalam keriduan Allah Ta'ala dan dapat menambah catatan amal kebajikan kita di hari ini. Pendengar, ada satu kata yang kadang membuat kita gemetar. Kata yang membuat kita takut dan ngeri. Dan itu ialah hari kiamat. Hari berakhirnya semua kehidupan. Hari terputusnya seluruh amalan. Tiada guna lagi tangisan kita. Tiada guna lagi rintihan kita. Tiada perlindungan untuk kita. Hanyalah Allah. Allah saja yang bisa melindungi dan menaungi kita. Nah, pendengar, itulah di edisi kali ini kita akan kembali berbincang tentang dahsyatnya hari kiamat setelah di beberapa edisi yang lalu kita mengetahui akan tanda-tandanya, baik tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Maka di kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang huru-hara yang terjadi di saat kiamat itu terjadi. Nah, pendengar, berdasarkan pada dalil yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar, ayat ke-68 sampai ayat ke-70, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan diberikanlah buku perhitungan amal, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, akan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, pendengar, dalam ayat tadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk melakukan tiupan pertama. Kemudian saat itu, terkejutlah segenap penghuni langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh Israfil memperpanjang tiupannya tanpa henti, sebagaimana difirmankannya dalam Quran Surat Sa'ad ayat ke-15. Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Maka saat itu pulalah gunung-gunung berjalan bagai awan, lalu menjadi fata morgana. Bahkan bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya bagai perahu di laut lepas, dihampas ombak kian kemari. Penghuninya terombang-ambing bagai lampu yang digantung di arsy. Hati siapapun menjadi gemetar karenanya. Itulah keterangan yang terdapat sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat An-Nazi'at ayat ke-6 sampai ke-8 yang artinya, pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Bumi bergoyang hebat, menggoyangkan penghuninya. Wanita-wanita yang menyusui tidak peduli terhadap anak yang disusuinya. Wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak kecil beruban, manusia berhamburan, lari ketakutan ke sana kemari karena terkejut. Sedang para malaikat menghadang mereka, lalu menghantam muka-muka mereka. Maka mereka pun berbalik lagi, lari terbirit-birit. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melindungi mereka dari azab Allah, meskipun mereka saling memanggil, meminta pertolongan. Ketika manusia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bumi terbelah menjadi dua, masing-masing bergeser, dari satu arah ke arah yang lain. Lalu mereka melihat suatu kejadian amat dahsyat, yang tak pernah mereka lihat hal serupa sebelumnya. Dan pendengar, hanya Allah saja yang tahu penderitaan dan kesengsaraan mereka saat itu. Hanya Allah saja yang tahu betapa penderitaan dan kesengsaraan mereka saat itu. Ketika mereka melihat ke langit, ternyata langit telah berubah menjadi cairan logam, kemudian terbelah. Maka berhamburanlah binatang-binatang yang ada di sana. Sedang matahari dan bulan tidak lagi bercahaya. Dan pendengar, pada suatu kesempatan Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang dikecualikan Allah dalam firman-Nya?" Quran surat An-Naml ayat ke-87 yang artinya, "Dan hari ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwa mereka adalah para syuhada. Keterkejutan itu akan sampai kepada siapapun yang hidup, dan para syuhada itu hidup di sisi Allah dan mendapat rizki. Namun Allah memelihara mereka dan memberi keamanan dari keterkejutan pada hari itu. Karena keterkejutan itu adalah azab Allah yang diperuntukkan kepada makhluk-makhluk-Nya yang jahat. Demikianlah mereka terus-menerus didera azab. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakalanya dengan tiupan mematikan. Maka penghuni langit dan bumi pun mati semuanya, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Lalu jin dan manusia pun dibangkitkan kembali dari kematiannya dan dikumpulkan. Kemudian berteriaklah dia. Allah Ta'ala sekeras-kerasnya seraya berfirman, "Hai sekalian jin dan manusia, sesungguhnya aku telah diam saja terhadap kamu sekalian sejak saat aku menciptakan kamu sampai hari ini. Selama itu aku mendengar perkataanmu dan melihat perbuatanmu. Maka dengarlah aku sekarang. Inilah semua perbuatanmu dan catatan-catatan amalmu dibacakan kepadamu. Barang siapa mendapatkan yang lain, jangan mencela selain dirinya sendiri." Selanjutnya Allah Ta'ala menyuruh neraka Jahannam menjulurkan lehernya. Maka keluarlah lehernya, menjulur tinggi-tinggi berwarna gelap. Lalu Allah berfirman, "Dan berpisahlah kamu pada hari ini dari orang-orang mukmin, hai orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya." Maka saat itulah kebahagiaan yang besar bagi orang yang beriman dan beramal soleh sepanjang umurnya di dunia. Tetapi bagi orang kafir, fasik dan munafik, hari itu merupakan puncak kematangan mereka atas kedurhakaan mereka sepanjang hidup di dunia. Nah pendengar, siapkah kita bertemu dengan kejadian dahsyat itu? Telah cukupkah bekal kita untuk menghadapinya? Tidakkah kita merasa malu kepada Allah bila ternyata amalan kita tak seberapa? Sesungguhnya kelak akan benar-benar dalam kerugian dan penyesalan. Sebagaimana Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-66 hingga 68, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik di neraka, mereka berkata, 'Alangkah baiknya andai kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya.' Dan mereka berkata, 'Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rob kami, timpakan kami kepada mereka azab dua kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan besar. Tentang ayat tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, maksudnya, mereka diseret di neraka dengan kepala terbalik, dan wajah mereka dibolak-balik di neraka Jahannam. Mereka berharap, andai mereka dikembalikan ke dunia, dan mereka akan bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Dan ketika itu mereka baru tahu, ternyata jalan yang dulu mereka tempuh itu adalah jalan salah. Sebab mereka mengikuti para pemimpin dan tokoh-tokoh mereka yang berjalan di jalan syaitan. Saat itu pula mereka berani mengutuk pemimpin-pemimpinnya dan berbicara kepada mereka dengan bahasa lantang. Setelah sebelumnya di dunia mereka hidup sebagai pengecut, hina, tidak berani mengatakan kebenaran, dan tidak punya nyali menolak kemungkaran. Setelah mereka dilempar ke neraka dan merasakan siksanya, perasaan mereka yang tadinya membeku itu hidup kembali dan mereka menyesal. Kenapa tidak mengikuti jalan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya? Tapi waktu itu sudah tidak ada lagi. Seperti telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat, leher keluar dari neraka. Leher itu punya dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lidah yang mampu bicara. Lidah leher itu berkata, aku mewakili tiga jenis manusia. Orang yang menjadikan Rob selain Allah, orang sombong sekaligus bandel, dan para penggambar. Demikianlah pendengar pembahasan kita kali ini. Dan berikut kita sampaikan sebuah ayat yang semoga dapat menjadikan bahan renungan kita bersama selagi masih di dunia dan kiamat belum tiba. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan amal kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat ke-1 hingga ke-8. Wallahu a'lam. فانجور الأوحال وصعاد في السماء فانجور الأوحال وصعاد في السماء فانجور الأوحال وصعاد في السماء فانجور الأوحال